بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Amalan dakwah, mendakwahkan Islam, mengajak kaum muslimin kembali kepada Allah Azza wa Jal, merupakan amal ibadah, termasuk amal-amal ibadah yang utama. Dikarenakan memang perintah Allah Azza wa Jal secara langsung, perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di sisi yang lain juga disebutkan tentang keutamaan-keutamaannya, fadilah-fadilah dakwah ilallah. Dan secara kenyataannya dakwah ilallah merupakan amalan yang dilakukan oleh orang-orang besar. Dakwah ini merupakan amalnya para anbiya wal mursalin dari mulai awal sampai akhir, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah ilallah merupakan amalnya para pengikut mereka semua yang beriman kepada Allah dan kepada nabinya masing-masing, terutama yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amalnya para sahabat, amalnya para tabi'in, atba'ut tabi'in, amalnya para ulama sunnah dari masa ke masa sampai yaumul qiyamah nanti. Amalnya kaum mukminin yang salihin. Dakwah ini merupakan jalan yang ditempuh oleh mereka semua. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Yusuf 108. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi sabili." Ini adalah jalanku yang aku telusuri, yang aku tapaki, yaitu ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Maka Nabi kita Muhammad SAW da'i, mendakwahkan Islam. Pengikut beliau yang mukminin du'at ilallah, mereka adalah para da'i, da'i ilallah yang mendakwahkan Islam kepada masyarakatnya. Sehingga perkara yang sangat masyhur, perkara yang sangat ma'ruf di kalangan kaum muslimin, berdakwah ibadah kepada Allah. Berdakwah merupakan amal saleh yang sangat utama dalam Islam. Ikhwan fillah azakumullah, hal penting yang perlu kita ketahui bersama ialah dakwah ini merupakan amal jama'i. Amalan yang melibatkan banyak pihak. Dalam Islam amal itu ditinjau dari pelakunya ada dua macam. Yang pertama disebut dengan amal fardi, amalan yang terkait dengan individu-individu muslim. Yang kedua adalah amal jama'i, amal yang dikerjakan banyak pihak, melibatkan banyak pihak. Bisa jadi bentuknya memang dikerjakan secara berjamaah, atau bentuknya itu dikerjakan oleh masing-masing orang tetapi melibatkan yang lain. Namanya amal jama'i. Berdakwah ila Allah merupakan amal jama'i yang terakhir, tipe yang terakhir. Dikerjakan oleh masing-masing muslim, muslimah tetapi melibatkan yang lain. Tayyib, maka seorang muslim, muslimah tidak mungkin dalam berdakwah dia seorang diri. Dakwahnya akan timpang, dakwahnya akan tidak maksimal, tidak akan langgeng ketika dia mengerjakan amal dakwah seorang diri. Yang namanya dakwah harus dilakukan oleh banyak pihak, melibatkan banyak pihak, sehingga dikatakan sebagai amal jama'i. Dari sini khawatirna azakumullah, satu poin penting yang harus ada dalam dakwah ilallah, tarbiyah secara khusus, ialah at-ta'awun alal birri wattaqwa. Harus ditegakkan prinsip ta'awun, saling bantu-membantu di atas al-birri wattaqwa. Harus ada ta'awun da'awi namanya. Ta'awun dakwah, gotong royong dalam dakwah, bantu membantu dalam dakwah, saling mendukung dalam dakwah, di atas al-birr wa taqwa. Barakallahu fikum. Ta'awun sendiri dalam Islam ini merupakan bimbingan khusus, amal khusus, perintah khusus dengan pahala khusus. Ketika digabungkan dengan amal dakwah, maka terkumpul padanya dua amal besar. Yang pertama amal dakwah itu sendiri, dan yang kedua amal ta'awun alal birri wa taqwa. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Yang artinya, hendaklah kalian berta'awun, saling bantu-membantu di atas al-birr dan taqwa. Dan jangan ta'awun di atas al-ithm dan al-udwan. Allah mengatakan setelah itu, wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kamu semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal sangat keras hukumannya, sangat keras iqabnya. Dijelaskan oleh para ulama, ta'awun ini perkara yang wajib. Lafaznya perintah, wa ta'awanu. Melaksanakan ta'awun bagian dari takwa, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Wattaqullah. Ada perintah bertakwa setelah perintah bertawun al-birri wa taqwa. Meninggalkan amal ta'awun atau justru ta'awunnya al-ithmul udwan, termasuk tindakan dosa, diancam dengan keras, Allah sangat keras sikapnya. Barakallahu fikum. Pada ayat ini khonatina azzakumullah dijelaskan konsep ta'awun. Konsep at-ta'awun dibagi dua. Ada ta'awun syar'i, ada ta'awun ghairu syar'i. Barakallahu fikum. Tidak ada yang ketiga. Hanya ada dua, imma ta'awun syar'i wa imma ta'awun ghairu syar'i. Yang kita bahas yang pertama, ta'awun yang syar'i, yaitu at-ta'awun al-birri wa taqwa. Apa maknanya? Dijelaskan dalam tafsirnya, As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang at-ta'awun al-birr. Beliau mengatakan, al-birr huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mali adh-dhahira wal-batinah min huquqillahi wa huquqi al-adamiyyin. Albir sebuah nama mencakup segala sesuatu yang dicintai, diridhai oleh Allah Azza wa Jal, baik berupa amal yang zahir atau amal yang batin terkait dengan hak Allah atau hak Bani Adam. Hadza albir. Maka masuk di dalamnya semua al-ma'murat, semua yang dianjurkan dalam agama Islam ini, yang wajib, yang sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga pengertian at-ta'awun alal bir ay at-ta'awun ala fi'lil ma'murat, saling bantu-membantu untuk mengerjakan perintah agama dengan semua cakupannya, yang wajib, yang sunnah, yang lahir, yang batin, semuanya. Ta'awun untuk melaksanakan perintah. At-taqwa juga diterangkan oleh Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, wat-taqwa fi hadzal mawdhi'. Taqwa pada ayat ini maknanya adalah ismun jami'un litarki kulli ma yakrahuhu Allahu ta'ala wa rasuluhu min al-a'mali adh-dhahir wal batinah. Taqwa di tempat ini, di dalam ayat ini maknanya adalah sebuah nama yang mencakup meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, baik amal yang zahir ataupun yang batin. Meninggalkan. Sehingga masuk padanya semua al-manhiyat, semua larangan-larangan agama. Sehingga makna ta'awun ala taqwa at-ta'awun ala tarkil manhiyat. Berta'awun untuk meninggalkan larangan-larangan agama. Tayyib. Sekarang digabung dua-duanya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Maka ayat ini memerintahkan kita untuk berta'awun pada semua aspek agama secara kafah. Berta'awun untuk melaksanakan semua perintah, berta'awun untuk meninggalkan semua larangan. Sama dengan at-ta'awun, berta'awun untuk mengamalkan agama Islam secara totalitas. Karena agama Islam hanya dua muatannya. Yang pertama, melaksanakan perintah. Yang kedua, menjauhi larangan. Ini juga dimanakan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mana yang lebih luas lagi. Sehingga ayat ini maknanya adalah perintah untuk berta'awun, saling bantu-membantu untuk mewujudkan, mengamalkan Islam secara keseluruhan. Berta'awun untuk mengerjakan semua perintah. Berta'awun untuk meninggalkan semua larangan. Sehingga luas cakupannya. Majal at-ta'awun wasi'. Ranah ta'awun sangat luas sekali. Sangat luas sekali. dua globalnya, alal bir, alat taqwa. Ta'awun untuk mengerjakan perkara kebaikan, dan ta'awun untuk menjauhi perkara yang dilarang. Tayyib, berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, tarbiyah Islamiyah. Ini perkara yang dianjurkan dalam Islam. Maka termasuk at-ta'awun alal bir. Tayyib, melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Azza wa Jal, termasuk at-ta'awun alal bir. Mewujudkan akhlakul karimah, adab yang mulia, muamalah yang baik, at-ta'awun alal bir. Barakallahu fikum. Meredam kemungkaran, nahi mungkar, kita menolak semua bentuk kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, dosa besar, kefasikan, dan yang lain-lainnya itu. Ta'awunnya namanya ta'awun ala taqwa. Bertawun untuk meninggalkan larangan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, ta'awun da'awi satu bagian kecil dari ta'awun ala birri wa taqwa. Satu contoh saja. Bukan semua ta'awun. Dikarenakan babnya sangat luas sekali ikhwan fillah jazakumullah. Namun dalam pandangan para ulama, ta'awun da'awi ini yang paling utama, yang paling afdal. Dikarenakan terkumpul padanya dua amal besar yang semuanya melibatkan banyak pihak. Namanya amal jama'i. Dakwah amal yang sangat utama, amal jama'i. Ta'awun amal yang sangat utama, juga amal jama'i. Tidak mungkin orang ta'awun sendirian. Nah, seorang mengerjakan sesuatu, namanya bukan ta'awun. Namanya ta'awun minimal berdua. Atau lebih, atau banyak. Dari sini, ikhwan fillah jazakumullah, terkait di dalam melaksanakan perintah ini, kita bisa mengklasifikasi pelakunya menjadi banyak macam. Yang pertama ialah al-fa'il al-mubashir. Wahuwa muta'awin. Yang pertama pelaku langsung. Dia sendiri yang langsung melakukan amal tadi. Di sisi yang lain dia juga ta'awun, bantu-membantu dengan yang lain untuk mengerjakannya. Hadza afdal. Ini yang paling utama. Contoh dakwah atau tarbiyah. Dia langsung terjun dalam dakwah. Langsung terjun dalam perkara tarbiyah. Fa'il mubasyir, pelaku langsung. Di sisi yang sama, di saat yang bersamaan, dia juga ta'awun. Dengan apa yang dia miliki. Dengan hartanya, dengan ide-idenya, dengan fisiknya, dengan khidmatnya. Ta'awun dia. Berdakwah dikerjakan. Tarbiyah dilakukan, juga ta'awun dalam bab tadi, dapat dua-duanya. Pahala sebagai pelaku langsung dan pahala sebagai orang yang berta'awun. Yang kedua, fa'il mubashir la muta'awin. Dia sebagai pelaku langsung, hanya pelaku langsung, tidak mampu untuk ta'awun dengan yang dia punya. Ini utama juga, dapat pahala besar sebagai pelaku dakwah, pelaku tarbiyah. Ada yang ketiga, muta'awin la fa'il mubashir. Dia sebagai pihak yang berta'awun, tetapi tidak langsung terjun dalam dakwah atau tarbiyah. Ini juga utama mendapatkan pahala muta'awin, yang muta'awun al-birri wa taqwa. Tayyib, sebagiannya afdal atas yang lain. Tiga orang semuanya berpahala besar. Yang paling utama, yang pertama. Yang keempat, la hadza wa la hadza. Tidak sebagai pelaku langsung, tidak terlibat dalam tarbiyah dan dakwah, di saat yang bersamaan juga tidak mau ta'awun alal birri wa taqwa untuk dakwah dan tarbiyah ini. Ini yang paling jelek. La hadza wa la hadza. Tidak ada pahala bagi dia, baik pahala sebagai pelaku langsung atau pahala bagi yang muta'awin al birri wa taqwa. Allahul musta'an. Yang kelima lebih parah lagi. Sebaliknya, ta'awunnya alal ismi wal udwan. Bayangkan, bantu membantu dalam perkara dosa dan permusuhan dia kerjakan. Ini berdosa dan yang paling jelek dari kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, masing-masing kita akan bisa kelihatan kiprah dan andilnya terkait dengan amal dakwah ini. Apakah termasuk yang pertama ataukah yang kedua ataukah yang ketiga? Semua kembali pada masing-masing kita. Yang afdal yang pertama. Baik, yang afdal yang pertama, barakallahu fikum. Tayyib, disebutkan pula oleh para ulama unai, khonamtina azakumullah, at-ta'awun ini ragamnya banyak. Bisa dilakukan semuanya atau sebagian besarnya, minimal salah satunya. Semuanya masuk dalam ta'awun al-birri wa taqwa dan harus ada pada kita terkait dengan dakwah kita ini. Yang pertama, bilmal. Anda ta'awun dengan harta yang Anda miliki. Berdakwah enggak sanggup. Terlibat dalam tarbiyah enggak sanggup, bukan ahlinya. Harta banyak. Maka ta'awunlah dengan harta yang kamu miliki untuk perkembangan dakwah dan tarbiyah ini. Itu merupakan infak yang afdal, termasuk infak fi sabilillah, sedekah jariah. Dengan harta ini kamu membangun masjid untuk dakwah. Dengan harta engkau membangun yang namanya pesantren-pesantren untuk dakwah. Membangun ma'had untuk tarbiyah. Kamu ta'awun. Termasuk sedekah yang paling afdal, sedekah jariah, ta'awun dengan harta benda. Dan ta'awun dengan harta Anda harus selalu banyak. Semakin banyak semakin afdal, tapi yang ikhlas. Sedikit pun enggak ada masalah, yang penting ada niatan semangat baik untuk ikut di dalamnya. Yang kedua, at-ta'awun bil jah. Ta'awun dengan posisi kedudukan yang kamu miliki di tengah-tengah masyarakat. Kamu gunakan untuk kemudahan-kemudahan dakwah dan tarbiyah. Barakallahu fikum. Tayyib, kamu sebagai misalkan yang punya nama tokoh masyarakat di sebuah desa. Ketokohan kamu digunakan untuk kemudahan dakwah. Tayyib, posisi kamu dipergunakan untuk membantu meringankan dakwah. Ini namanya ta'awun bil jah. Yang ketiga, at-ta'awun bil badan. Dengan fisiknya kamu, dengan badannya kamu, membantu dakwah dan tarbiyah sebisa kamu. Barakallahu fikum. Kamu bisa tukang, ta'awun dengan tukangnya kamu. Kemampuan kamu nukang atau kamu apa namanya mampunya skill apa terkait dengan bab tertentu dalam dakwah ini, ta'awun dengan fisiknya kamu, dengan kemampuan fisiknya kamu. Atau ta'awun yang berikutnya, ta'awun bin nasihatul irsyad. Dengan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, ide-ide yang cemerlang yang kamu miliki, yang kamu punya untuk pengembangan dakwah yang mulia ini. Atau ta'awun bil ilmi. Ta'awun dengan ilmu yang kamu miliki. Ini jelas dikatakan babnya dakwah dan tarbiyah, ini yang paling utama. dengan ilmu yang kamu miliki, dengan ilmu yang kamu punya, engkau terlibat langsung dalam dakwah ilallah dan tarbiyah, ta'awun dengan ilmunya kamu. Dan minimalnya Anda berta'awun dengan doa, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang terlibat dalam tarbiyah Islamiyah, barakallahu fikum, dengan doa. Ini ragam ta'awun yang ada. Bisa kamu kerjakan semua kalau ada pada kamu semua, atau sebagian besarnya, atau sebagian kecilnya, atau salah satunya. Yang terpenting masing-masing kita punya andil, punya saham, ya, punya sumbangsih untuk dakwah ini. Ingat, itu amal yang paling afdal. Kalau terkait dengan harta, itu infak yang paling afdal, termasuk sedekah jariah. Barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan bab ta'awun ini, barakallahu fikum, ada beberapa hal penting yang diperhatikan. Ini termasuk upaya-upaya, kiat-kiat ta'awun terus berjalan, ta'awun terus bersemangat di kalangan kaum muslimin, di kalangan salafiyin, di kalangan para ikhwah, dalam dakwah mereka, dalam tarbiyah mereka. Yang pertama adalah ikhlasun niyyati fit ta'awun. Mengikhlaskan niat dalam bab ta'awun dakwah. Anda berta'awun dengan yang kamu punya, ikhlaskan niat, niatkan untuk Allah Azza wa Jal semata, beribadah kepadanya. Niatkan untuk mendapatkan, mencari ridhonya Allah semata, meraih pahala dari Allah Azza wa Jal semata. Engkau berta'awun bukan dalam rangka untuk dipuji, atau disanjung, atau kepentingan pribadi, atau kepentingan duniawi, atau mencari jabatan atau posisi dalam dakwah ini. La. Ikhlas niat kamu dalam ta'awun. Barakallahu fikum. Ikhlaskan niat dalam bab ta'awun. Atau muhim jiddan. Ini masuk padanya semua dalil terkait dengan masalah ikhlasun niyah. Barakallahu fikum. Sebagian pihak, mohon maaf, ketika dia berta'awun dalam birri wa taqwa, keikhlasannya kurang. Semangat ta'awun kalau mendapatkan posisi dalam dakwah. Kalau enggak ada posisi, loyo semangat ta'awunnya. Ada yang semangat ta'awun karena ingin dipuji, disanjung. Kalau enggak ada, lemah semangat ta'awunnya. Dia berta'awun untuk dikenal, diketahui sebagai seorang yang dermawan, hartawan, hartanya banyak, duniawi, pribadi ini. Kalau enggak, malas dia berta'awun dalam birru taqwa. Ini semua dikarenakan enggak ada keikhlasan atau kurang ikhlas dalam perkara ta'awun. Dan ini penyakit. Ini penyakit. Inilah yang membuat ta'awun itu mangkrak, tidak berkembang, bahkan tidak barokah, dikarenakan ta'awunnya enggak ikhlas. Ada misi tertentu, ada niatan duniawi tertentu, ada niatan-niatan pribadi tertentu. Di antara ciri-ciri orang ikhlas dalam berta'awun ialah menyembunyikannya, merahasiakannya, tidak menyampaikannya atau menyebarkannya kepada yang lain. Dia bahkan senang ketika ta'awun dia, enggak ada yang tahu. Barakallahu fikum. Ada mukhlis fi ta'awunihi. Di antara ciri ta'awun yang ikhlas ialah dia siap ditempatkan dimanapun. Siap di posisi manapun dalam dakwah dan tarbiyah ini. Dikarenakan ikhlas dalam ta'awunnya. Ditaruh depan, siap. Belakang, siap. Tengah, siap. Kanan, kiri, siap. Maju, siap. Mundur, siap. Tampil, siap. Di balik layar, siap. Dalam semua keadaan, siap. Untuk berta'awun dalam batas kemampuannya. Ini ikhlas dalam perkara ta'awun al-fi'lu ta'awun. Hadza muhim. Tayib, adanya ketimpangan-ketimpangan dalam perkara ta'awun, dari mulai semangatnya loyo, ta'awunnya enggak jalan. Hah? Ada ketimpangan yang lain dalam perkara ta'awun dikarenakan memang niatnya enggak bagus, enggak ikhlas. Ada misi, ada tujuan tertentu pada dirinya dari ta'awun tadi. Maka poin pertama ini sangat penting diperhatikan baik-baik, ikhlaskan niat di dalam bab ta'awun. Kerjakan sembunyi-sembunyi, enggak ada yang tahu, semaksimal mungkin. Barakallahu fikum, dan bukti kamu ikhlas, kamu siap ditempatkan dimanapun. Tidak ada niatan sanjungan, pujian, kedudukan, pamor, tahta, diorangkan, dimuliakan, tidak. Ini yang penting. Dia bertahun, masya Allah, jumlahnya besar, dia punya harta banyak. Dia yang bangun masjid atau hampir semua masjid. Dia yang membebaskan tanah atau mungkin hampir semuanya. Dia yang bangun ini, bangun itu. Tidak ada yang tahu. Yang tahu, ya jelas Allah Azza wa Jal. Kemudian dia, kemudian orang tertentu yang memang menangani bab ini. Semua ikhwah enggak ada yang tahu. Umat enggak ada yang tahu. Taunya pokoknya masya Allah, masjidnya berdiri. Masya Allah, masjidnya bagus. Masya Allah, dikasih karpet hijau. Masya Allah, wah, apa namanya, gedung mahat berdiri. Oh masya Allah, semakin, oh masya Allah, tanah baru. Oh masya Allah, gitu. Enggak ada yang tahu. Ini yang paling utama. Tanda dia mukhlisun fi ta'awunihi. Ini penting. Yep. Ketika dia datang taklim atau ketemu dengan para ikhwah yang lain, normal. Tidak kepingin dimuliakan, tidak kepingin dihormati, tidak kepingin diorangkan begitu, sanjung atau diapakan. Biasa saja dengan yang lainnya, membawa dengan yang lainnya, normal. Sebagaimana ikhwan-ikhwan yang lainnya. Ada mukhlisun fi ta'awunihi. Ada muhim. Ini penting dan ini merupakan motivasi utama dan pertama untuk bisa semangat ta'awun. Niatnya. Niatnya barakallahu fikum. Antum perhatikan sebagian orang, sebagian pihak yang ketika ta'awun mulai loyo. Antum perhatikan kemauan dia. Yakin kurang ikhlas atau enggak ikhlas? Tanyakan sama dia. Loh, kenapa ya akhi, kau antum sekarang ta'awunnya lemes? Kenapa ya akhi, kau antum sekarang enggak kelihatan ta'awunnya itu? Macam-macam. Ah, ngapain juga ta'awun sama kalian? Orang sudah ta'awun setengah mati. Acara-acara besar kayak daurah gini, taruh di belakang. Di belakang ngapain di belakang? Ya banyak ta'awun belakang ya, ngurus ini, ngurus itu banyak. Ini pelecehan namanya ini. Masa orang senior kayak saya taruh di belakang? Mestinya kan taruh depan kan? Ya udah taruh depan. Bagian parkir, pelecehan lagi ini. Oh, bagian parkir. Nanti mau depannya sebelah mana? Maunya terdepan, diorangkan, dimuliakan, si fulan dan segala macamnya. Ada penyakit. Tayyib, ini poin pertama saya ingatkan ikhwan, dalam bab ta'awun al-birr wa taqwa, ikhlaskan niat yang kamu harapkan ridhonya Allah, pahala dari Allah, bukan sanjungan, bukan kedudukan, bukan posisi, bukan jabatan, bukan yang lain-lainnya. Ikhlas dalam perkara at-ta'awun, barakallahu fikum. Yang kedua ialah ta'awunnya bersama dengan ahlu sunnati wal jamaah, disebut dengan at-tamayyuz fit ta'awun. Betul-betul bisa tampil berbeda di atas sunnah dalam perkara ta'awun. Kita hanya gotong royong ta'awun bersama dengan ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, yang kita bantu salafiyin ahlu sunnah, gotong royongnya dengan mereka semua, bukan dengan yang lain, apalagi dari kalangan pihak-pihak yang dikatakan menyimpang itu. La, namanya at-tamayyuz, at-tamayyuz fi babi ta'awun, termasuk prinsip Islam yang mulia, prinsip manhaj Islam. Dilarang berta'awun, gotong royong, tolong menolong dalam perkara dakwah dengan orang-orang yang menyimpang. Tidak boleh ta'awun da'awi dengan ahlul bid'ah, tidak boleh. Ta'awun da'awi dengan orang yang sesat, tidak boleh. Harus terbedakan sendiri-sendiri. Termasuk bentuk al-wala' wal-bara', cinta dan bencinya karena Allah. Anda menjauh dari orang yang menyimpang tadi dalam bentuk tidak mau ta'awun dengan mereka dalam perkara dakwah dan tarbiyah. Ini namanya at-tamayyuz fi babi ta'awun, berta'awun gotong royong dengan orang-orang yang menyimpang, termasuk ta'awun alal ithmi wal udwan. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, inna ahlal bid'i wal ahwa la yanbaghi an yusta'ana bihim fi syai'in min umuril muslimin fa inna fi dhalika a'zama ad-darar 'ala ad-din. Ahlul bid'ah wal ahwa tidak semestinya dimintai ta'awun dalam sedikit pun dari perkaranya kaum muslimin, sebab di situ ada mara bahaya yang begitu besar pada agama ini. Barakallahu fikum. Sehingga ta'awunnya antum hanya dengan salafiyin, dengan ahlu sunnah. Antum punya harta lebih, mau dikemanakan, serahkan kepada ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, untuk masjidnya mereka, untuk mahatnya mereka. Jelas keperuntukannya, tentu dibentuk tim yang amanah. Barakallahu fikum. Antum memiliki skill dan kemampuan, antum kepingin ta'awun yang baik bersama dengan ahlu sunnah. Anda memiliki ide-ide yang cemerlang, memiliki sekian banyak ide-ide masukan-masukan yang bagus untuk pengembangan dakwah. Semua idenya antum serahkan kepada ahlu sunnah, terapkan pada ahlu sunnah untuk kebaikan ahlu sunnah, bukan yang lain. Itu namanya at-tamayyuz fi babi ta'awun. Ini juga yang membuat semangat orang berta'awun. Kalau ta'awunnya gaduh-gaduh, semua masuk dalam bab ta'awun, yang ini hizbi, yang ini sunni, yang ini sufi, yang ini asy'ari, yang ini macam-macam. Ini yang membuat ta'awunnya mangkrak. Ahlu sunnah tidak akan merasa nyaman ta'awun dengan orang seperti itu. Supaya semangat, dan itu yang benar secara prinsip Islam, at-tamayyuz fi babi ta'awun, harus berta'awun hanya dengan ahlu sunnah wal jamaah, memberikan ta'awunnya hanya untuk ahlu sunnah wal jamaah. Namanya at-tamayyuz fi babi ta'awun. Barakallahu fikum. Yang ketiga, datang belum? Baik. Nanti azan dulu baru teruskan, selesai baru komat. Oh begitu. Hah? Begitu. Masya Allah. Luar biasa. Semangat memulai taklimnya tapi enggak semangat dalam mendengarkannya. Ngantuk kabeh keluarkan. Ya. Kenyangan mereka semuanya ini. Masya Allah. Anak Fikri ada yang ta'awun untuk membangunkan mereka tadi. Bawa air, diciprati semuanya. Ta'awun. Ta'awun untuk mendengarkan taklim. Allah Al-Mustah. Baik. Yang ketiga. Yang diperhatikan dalam bab at-ta'awun ialah ayyakuna ta'awunu bil haqqi wa ilal haqqi wa alal haqqi. Ta'awunnya itu harus dengan kebenaran, kepada kebenaran, di atas kebenaran. Al-haq al-birru taqwa. Taib, semua yang terkait dengan bab ta'awun harus benar. Asas ta'awun, ya, pondasi-pondasi landasan ta'awun al-haq, kebenaran. Wasilah-wasilah ta'awun harus benar. Ahdafut ta'awun, target-target ta'awun, tujuan-tujuan ta'awun harus hak, benar. Semua itu harus benar, aral birri wa taqwa. Asasnya, wasilahnya, targetnya. Semuanya bilhaq, wa alal haq, wa ilal haq. Semua harus alal birri wa taqwa, barakallahu fikum. Tawabbal, antum adzan dulu. Nanti saya jabarkan lebih lanjut, barakallahu fikum. Yang ngantuk silakan ambil air wudu sebelum diwudukan. Barakallahu fikum. Al-Mu'adzin yu'adzin. Tafadhal. Tayyib, barakallahu fikum. Dijelaskan tadi ta'awunnya, asas ta'awunnya harus al-haq. Wasilah-wasilah ta'awunnya harus al-haq. Target-target dan tujuan ta'awunnya harus al-haq. Semuanya alal birri wa taqwa. Ini yang membedakan antara ta'awun syar'i yang dilakukan oleh kaum muslimin ahlu sunnah dengan hizbiyah. Barakallahu fikum. Salah satu atau satu saja dari tiga poin di atas tidak terpenuhi, maka bukan namanya ta'awun syar'i. Maka harus dicamkan baik-baik, dimurnikan ta'awunnya. Betul-betul semua yang berkaitan dengan bab ta'awun ini alal haq. Semuanya benar dengan bimbingan kitab wa sunnah, dengan pemahaman salafuna salih. Semua dipastikan alal birri wa taqwa. Yang berikutnya lagi. At-ta'awun ini dibangun di atas kaidah asy-syura bainal muslimin. Musyawarah di kalangan kaum muslimin. Koordinasi di kalangan kaum muslimin bertawun. Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan kaum muslimin, wa amruhum syura bainahum. Dan perkara mereka umat Islam musyawarah di antara mereka. Ta'awun harus ada tasyawur. Yani saling musyawarah, berkoordinasi. Tidak ada pada bab ta'awun ini yang namanya tanzim. Struktur rahasia. Tidak ada pada tahun ini al-wala dan bara' yang sempit pada seseorang. Cinta benci pada seseorang aja. Tidak boleh ada, itu hizbiyah. Tetapi cinta dan bencinya di atas Islam karena Allah. Saling mencinta karena Allah, saling membenci karena Allah. Al-wala wal bara' di atas Islam dan sunnah. Ya, at-ta'awun ini dibangun di atas kaidah musyawarah. Semuanya terlibat. Semuanya memberikan andil. Semuanya dengan koordinasi. Tidak ada struktural rahasia. Semuanya hanya karena Allah. Semua dengan bimbingan Islam yang benar, ala sunnah. Tayyib, maka al-wala wal baraknya bukan dalam perkara yang sempit terkait dengan orang atau tempat atau yang lainnya, tetapi al-wala wal baraknya di atas Islam yang benar. Barakallahu fikum. Poin yang berikutnya lagi ialah at-ta'awun asy-syar'i ikhwan tidak akan terwujud melainkan dengan dua hal. Yang pertama ialah jam'ul kalimati aral haq. Menyatukan kalimat, menyatukan kata di atas kebenaran. Semua yang terlibat dalam bab ta'awun harus satu kalimat, harus satu kata. Semuanya aral haq. Menyatukan kata, menyatukan kalimat, menyatukan langkah, semuanya di atas kebenaran. Yang kedua ialah dengan at-ta'akhi fillah, merajut ukhuwah islamiyah karena Allah, meninggalkan semua sebab-sebab perselisihan. Ada muhim. Satukan kalimat, satukan langkah di atas kebenaran. Tidak boleh ada yang batil sedikit pun di dalamnya. Rajut ukhuwah yang baik di kalangan kalian. Tinggalkan segala sesuatu yang memunculkan perpecahan atau perselisihan atau perseteruan atau permusuhan atau yang lain. Ucapan, perbuatan yang demikian ditinggalkan. Ketika terwujud semuanya, akan mudah terwujud yang namanya ta'awun al-birri wa taqwa. Dikarenakan satu kata, enggak ada khilaf. Satu kata, satu langkah, satu suara di atas al-haq. Ta'awun akan lancar ketika mereka semua bersaudara. Ini muamalahnya baik dengan yang ini. Semua bagus muamalahnya. Semua bagus ukhuwahnya. Semua bagus interaksinya dengan sesama. Dan tidak memunculkan hal-hal yang menimbulkan ikhtilaf atau perpecahan atau permusuhan atau yang lainnya. Akan terwujud ini semuanya barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Saya bacakan dengan lafadznya di kalangan sangat penting. Beliau mengatakan rahimahullah di sebutkan dalam Majmu' Fatawa Syekh bin Utsaimin juz yang ke-7 halaman 128 dan setelahnya. Beliau mengatakan fal wajibu alaina jami'an ru'atan wa ra'iyah. Wajib atas kita semua, baik pejabat atau rakyat, an naquma bima aujaballahu alaina min at-tahabubi wat-ta'awuni 'alal birri wat-taqwa wal ijtima' 'alal masalih linakuna minal faizin. Wajib atas kita semuanya, pejabat dan rakyat, untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan atas kita dalam bentuk saling mencintai, saling ta'awun alal birri wa taqwa, menyatukan kalimat, berkumpul di atas kemaslahatan-kemaslahatan yang benar, supaya kita termasuk orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Wa alaina an najtami'a 'ala al-haq wa nata'awanu 'alayh wa an nukhlisa fi jami' a'malina. Kita wajib bersatu di atas kebenaran. Namanya jamul kalimah. Kita wajib untuk bersatu di atas al-haq, berta'awun di atasnya, mengikhlaskan semua amal kita. Wa an nas'a li hadfin wahid wa huwa islahu hadhihi al-ummah islahan diniyan wa dunyawiyan bi qadri ma yumkin. Dan kita wajib berusaha, ya, bersama-sama berusaha mencapai satu target, yaitu memperbaiki umat ini, perbaikan agama dan perbaikan dunia semampu mungkin. Beliau mengatakan saya itu, ikhwan, walai yumkina dzalik, dan semua itu tidak mungkin terwujud, hatta tattafiqa kalimatuna, hingga kalimat kita satu. Tidak mungkin terwujud hingga kalimat kita satu. Langkah kita ini satu, misi kita satu, semuanya satu, aral haq. Wa natrukal munaza'ati bainana wal mu'arabat. Dan yang kedua, kita harus meninggalkan perseteruan, pertentangan, perselisihan di antara kita. Allati la tuhaqqiqu hadfa. Perselisihan, persengketaan, perseteruan tidak akan bisa mewujudkan target dan tujuan. Bal rubbama tufawwidu maqsudan wa ta'dimu mawjuda. Bahkan perselisihan, persengketaan tadi justru akan membuat luput, meluputkan maksud yang kita inginkan, dan bahkan menghilangkan apa yang telah ada. Ila akhir kalamihi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ta'awun itu ta'awun yang tidak akan mungkin terwujud dengan mereka dengan dua perkata saja, ikhwan. Terwujud dengan menyatukan kalimat, menyatukan kata aral haq. Semuanya harus aral haq. Semua harus satu kata. Tidak boleh ada yang perkara yang batil atau yang menyelisih. Aral haq. Dan yang kedua, ukhuwah dijaga. Dan meninggalkan segala sesuatu yang memunculkan permusuhan atau perseteruan atau perselisihan atau perpecahan atau yang lain-lainnya. Kalau ini yang terjadi, barakallahu fikum, maka insyaallah tabaraka wa ta'ala ta'awun akan berjalan dengan baik, semangat ta'awun akan terjaga, semua akan lancar, berkembang, tumbuh besar, barokah keikhlasan dan barokah bimbingan sunnah, barakallahu fikum. Harus diwujudkan. Ketika satu dihilangkan, tidak bakal mungkin ada ta'awun. Kalaupun ada, ta'awunnya tidak barokah. Kalaupun ada, tidak tahan lama. Ketika muncul khilaf, rusak ta'awunnya. Ketika muncul permusuhan, rusak ta'awunnya. Dan ketika ta'awunnya rusak, yang menjadi korban adalah dakwah sendiri, tarbiyah sendiri, bahkan mengorbankan ukhuwah Islamiyah sendiri. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Ini poin-poin penting dalam perkara at-ta'awun. Yang terakhir. Langsung melek semua, yang terakhir. Wah, gitu semua. Masyaallah sudah. Iyalah at-ta'awun la yunafi at-tanasuh. Adam muhim jiddan. Yang namanya berta'awun dan lebih riba taqwa tidak menafikan, tidak meniadakan yang namanya tanasuh, saling menasihati. Bahkan di dalam ta'awun syar'i harus ditegakkan prinsip nasihat, saling menasihati. Fungsinya untuk memurnikan ta'awun. Fungsinya untuk mengevaluasi ta'awun. Jangan ada yang salah, jangan ada yang mungkar. Maka ditegakkan prinsip nasihat, saling menasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Allah memerintahkan kita berta'awun. Allah pula yang memerintahkan kita untuk at-tanasuh, saling menasihati. Tidak mungkin kontradiksi. Yang ada saling melengkapi. At-tanasuh harus ada dalam bab ta'awun. Dikarenakan masing-masing kita yang berta'awun, barakallahu fikum, manusia biasa. Kadang tergelincir, kadang lupa, kadang salah, kadang keliru. Maka diluruskan, diperbaiki dengan prinsip an-nasihah yang baik, barakallahu fikum. Sehingga ta'awunnya balance, caranya bagus. Ada hal-hal yang kurang, yang menyelisihi, dihilangkan, tinggalkan dengan konsep an-nasihah, barakallahu fikum. Naam. Ini semua adalah poin-poin penting, ikhwan. Ketika dilakukan dan diwujudkan, maka insyaallah ta'ala ta'awun jalan dengan baik, semangat ta'awun akan terjaga, dakwah akan berkembang insyaallah, tarbiyah akan berkembang insyaallah ta'ala, dikarenakan barokah keikhlasan tadi dan barokah mengamalkan bimbingan-bimbingan sunnah dalam bab ini, barakallahu fikum. Maka ini ditujukan kepada antum yang ada di sini, barakallahu fikum, antum berta'awun terkait dengan merintis sebuah dakwah, sebuah tarbiyah, merintis sebuah lahan dakwah dan tarbiyah, merintis untuk membangun masjid, membangun ma'had, membangun marakis. Ini semuanya diperlukan juhud azimah, ya, diperlukan yang namanya perjuangan besar. Maka poin-poin di atas diperhatikan baik-baik. Ikhlaskan niat dalam perkara ta'awun. Ikhlaskan niat dalam perkara ta'awun. Tinggalkan semua perkara-perkara yang merusak. Satukan kalimat, satukan kata, tegakkan nasihat dan yang lain dari poin-poin yang disebutkan di atas, barakallahu fikum. Sehingga yang ada pada kita ta'awun syar'i, bukan perkumpulan para hizbiyin, barakallahu fikum. Sebab melanggar kaidah yang disebutkan di atas berubah menjadi perkumpulan para hizbiyin, ta'awunnya tidak syar'i, barakallahu fikum. Ikhwanabdina azakumullah, semangat tidaknya sebuah ta'awun kembali kepada iman dan takwa dia kepada Allah SWT dan keikhlasannya. Semakin kuat iman dia, semakin kuat takwa dia kepada Allah, semakin ikhlas dan tulus niatnya, semakin semangat dalam at-ta'awun al-birri wa taqwa. Semakin lemah keimanannya, semakin lemah ketakwaannya, semakin hilang keikhlasannya, akan semakin loyo, semakin lemah pula ta'awunnya, barakallahu fikum. Maka dengan seukuran iman yang ada pada kamu, itulah ukuran ta'awun. Seukuran takwa kamu kepada Allah Azza wa Jalla, itulah ukuran ta'awunnya kamu. Setulus ikhlas kamu, di sanalah semangat kamu dalam berta'awun al-firi wa taqwa, barakallahu fikum. Maka masing-masing kita harus meningkatkan iman, takwa, keikhlasan dalam semua amal, di antaranya adalah dalam bab ta'awun al-firi wa taqwa, dalam bab dakwah dan tarbiyah, barakallahu fikum. Semoga yang disampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan antum semua yang di sini dan juga tempat-tempat yang lain. Semoga dakwah kita barokah, tarbiyah kita barokah, berkembang diridhai oleh Allah Azza wa Jal, dan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, diberi kemudahan-kemudahan untuk masing-masing kita, untuk para ikhwah yang lain, untuk dakwah, diberi taufik untuk apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wis, enggak ada yang mau tanya kan? Hah? Enggak ada pertanyaan? Tawakal. Hah? Enggak ada ya? Enggak ada masalah. Melebar sampai luar ada masalah. Nah. Taib, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian saja. Dan nanti dalam mengerjakan salat asar, saf yang dalam dipenuhi terlebih dahulu. Ketika enggak penuh, bisa melebar ke sebelah kanan, ya, sebelah utaranya itu, belakang kalau memungkinkan. Kalau enggak mungkin ya sudah, gantian. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.